Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Dan insyaallah kita lanjutkan pelajarannya, pembahasannya tentang tanda-tanda rafa. Terakhir tanda alif yang menggantikan dhamma, dan itu ada pada isim mutsanna, hanya pada isim mutsanna. Terakhir kemarin as'ilahnya, dan kemudian as'ilahnya terkait dengan isim mutsanna dengan tanda rafa alif. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. A'rib, i'rabkan kalimat berikut ini. Ja'al umarani Abu Bakrin wa Umaru. Datang dua Umar, yakni Abu Bakar dan Umar. Ja'a fi'l madhi. Ja'a itu fi'l madhi. Al-Umarani fa'ilun marfu'un. Al-Umarani dalam kalimat tersebut itu sebagai fa'il, sehingga dia marfu'. Kemudian marfu'un bil alifi, marfu'nya itu dengan alif. Niyabatan 'anil dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Jadi marfu' dengan tanda alif sebagai ganti dari dhamma. Li'annahu mulhaqun bil mutsanna, karena dia mulhaq dengan mutsanna. Jadi bukan isim mutsanna tetapi mulhaq dengan mutsanna. Kenapa? Karena yang dimaksud Abu Bakar dan Umar, bukan dua orang yang bernama Umar, maka dia disebut mulhaq dengan mutsanna. Kullu syai'in uriba i'raba mutsanna, semua atau setiap kata, kullu syai'in, setiap sesuatu, maksudnya setiap kata, setiap isim yang di-i'rab dengan i'rabnya mutsanna, walam tantabiq alaihi syurutuhu, dan tidak terpenuhi padanya syarat-syaratnya, tidak sesuai padanya syarat-syaratnya, fahuwa mulhaqun bil mutsanna, maka isim tersebut itu disebut dengan mulhaq dengan mutsanna. Setiap isim yang di-i'rab dengan i'rabnya mutsanna tetapi tidak sesuai dengan syarat-syaratnya, tidak memenuhi syarat-syarat isim mutsanna, maka dia disebut dengan mulhaq pada mutsanna. Hadhihi qa'idatun, ini adalah qa'idah. Abu Bakrin, dalam kalimat tersebut Abu Bakrin, Al-Umarani tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan syarat-syarat pada mutsanna. Kenapa? Karena dia bukan muta'afifaini mutamasilaini. Dia muta'afifaini mutakhalifain. Dua hal yang berbeda yang diataskan. Padahal syarat untuk mutsanna apa kemarin? Mutamasilaini. Dua hal yang sama. Sehingga itu tidak memenuhi syarat, tidak sesuai dengan syaratnya. Tetapi dia Al-Umarani yang bermakna Abu Bakar wa Umar, itu di-i'rab dengan i'rabnya mutsanna, yakni rafa'nya dengan alif. Maka yang demikian disebut dengan mulhaq dengan mutsanna. Jadi syarat mutsanna sebagaimana disebutkan dalam definisi mutsanna itu harus terpenuhi seluruhnya, semuanya. Itu maksud dari ucapan Syekh tadi. Kemudian i'rab berikutnya Abu Bakrin, pada kata Abu Bakrin badalun, badalun adalah badal. Jadi Abu Bakrin itu sebagai badal, marfu'un, karena sebagai badal i'rabnya mengikuti yang sebelumnya, yaitu marfu'. Al-Umarani marfu', maka badalnya juga marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-wawu, dan tanda rafa'nya pada lafaz Abu tanda rofaknya adalah wawu, abu, rofaknya dengan wawu. Niyabatan ani bommati sebagai ganti dari bommah. Wawu sebagai ganti dari bommah. Kenapa rofaknya dengan wawu menggantikan bommah? Li annahu minal asma'il khamsati. Karena lafad abu tersebut termasuk asma'ul khamsah, isim-isim yang lima, ya, tanda rofak dengan wawu. Wa abu mudhafun, lafad abu itu mudhaf. Wa bakrin mudhafun ilaihi, adapun lafad bakrin itu sebagai mudhaf ilaihi. Ini juga terpenuhi syarat pada asma'ul khamsah, ya. Ini apa? Abu sebagai mudhaf, ya. Kemudian mufrad, ya. Mukabbarah, dan mudhafnya tidak pada yang mutakallim. Sehingga tadi tanda rofak dengan wawu menggantikan dhammah. Bagaimana yang sudah dibahas, ya, tentang asma'ul khamsah. Kemudian wa umaru, umaru dalam kalimat tersebut ma'tufun ala abu, itu diatafkan pada abu. Sehingga i'rabnya juga mengikuti sama dengan abu. Ini apa? Marfu'un, dia marfu'. Ini wa alamatu raf'ihi al-dhammatu, dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Jadi umaru dia marfu'nya, kenapa? Karena ataf pada abu, ya, bukan pada ul al-umarani, ya. Jadi umaru dia marfu'nya pada lafaz abu, ma'tuf atau ataf pada abu. Kalau abu bakrin, abu tadi, dia marfu'nya karena badal dari al-umarani. Jadi perlu diperhatikan i'rabnya, kemudian sebabnya apa? Karena badal atau karena ataf atau karena mungkin yang lain. Berikutnya, contoh kalimat berikutnya. Qamatil mar'atani, dua orang perempuan itu berdiri. Qama fi'lun madhin, qama adalah fi'il madhi. Wa ta'u, ta'u ta'nisi, ta'nya adalah ta' ta'nis, menunjukkan untuk mu'annas. Al-mar'atani fa'ilun marfu'un bil alifi. Al-mar'atani ini sebagai fa'il, sehingga dia marfu', dan marfu'nya itu dengan alif. Niyabatan ani dhammati, menggantikan dhammah. Alif itu menggantikan dhammah, pengganti dari dhammah. Li'annahu musannan, karena dia itu musanna. Al-mar'atani ini musanna, terpenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan faedah musanna. Contoh berikutnya, gharrazatis sayyarataini. Gharraza fi'lun madhin, gharraza ini fi'l madhi. At-ta'u ta'u ta'nisi, ta'nya gharrazat, ya, ta'nya adalah ta' ta'nis. Dalam kalimat tadi, ya, dibaca as-sayyarataini. Dijelaskan di sini as-sayyarataini khata'un, keliru, salah. Kenapa? Li'annal musanna yurfa'u bil alifi. Karena musanna itu marfu' dengan alif, dirofa'kan dengan alif. Dalam kalimat tersebut dia marfu', tetapi dengan ya. As-sayyarataini berarti salah, keliru. Seharusnya dengan alif, ya. Fahiyya as-sayyaratani, maka dia itu yang benar adalah as-sayyaratani dengan alif. Idan naqulu as-sayyaratani fa'ilun marfu'un. Jika demikian, kita katakan as-sayyaratani itu fa'il dan marfu'. Fa'il dan dia marfu'. Wa alamatu raf'ihi al-alifu, tanda rafa'nya adalah alif. Niyabatan al-dhammati, sebagai ganti dari dhammah. Li'annahu musannan, karena dia itu musanna. Gharraza itu Allah bertabrakan bahasa masalah. Dua mobil itu bertabrakan. Allah. Berikutnya, contoh berikutnya. Istanaro khamaroni. Dua khamar itu bersinar, memberikan cahaya, berikan sinar. Fi'lun maudin, istanara fi'lun maudin, istanara adalah fi'l maudin. Kemudian al-qamarani fa'ilun marfu'un bil alifi. Al-qamarani ini fa'il, maka dia marfu' dengan alif. Niyabatan anil dhammati sebagai ganti dari dhammah, menggantikan dhammah, li'annahu mulhaqun bil mutanna, karena dia mulhaq dengan mutanna. Al-Qamarani di sini mulhaq dengan mutanna. Kenapa dikatakan mulhaq? Li'anna al-Qamarani al-maqsudu bihima asyamsu wal-qamaru. Karena al-Qamarani tersebut yang dimaksud itu adalah asyamsu wal-qamar, matahari dan bulan. Ya. Wal qaidatu, adapun faedahnya, anna kulla syai'in u'riba i'rabal mutanna, anna kulla syai'in u'riba i'rabal mutanna walam yantabi' alaihi syurutuhu fahuwa mulhaqun bihi. Bahwasanya setiap isim yang di'irab dengan i'rabnya mutanna dan dia tidak sesuai, tidak memenuhi syarat-syarat mutanna, maka dia dikatakan dengan mulhaq pada mutanna. Dia dikatakan mulhaq dengan mutanna. Tadi ya, mutamatsilain, tidak memenuhi syarat mutamatsilain, dua hal yang sama yang serupa. Di sini asyamsu wal qamar yang dimaksud dua hal yang berbeda, tapi dibentuk menjadi satu, al-qamaran. Ia tidak memenuhi syarat yang mutamati lain, tetapi dia di-i'rab dengan i'rab yang mutanna, sehingga dikatakan mulhaq dengan mutanna. Jadi dua bulan, dua rembulan, maksudnya adalah matahari dan bulan itu menyinari, memberikan cahaya. Ini beberapa latihan tentang isim mutanna dengan tanda rafa' alif. Ada yang ditanyakan? Mungkin ada sedikit tambahan kemarin tentang sila dan cinta. Untuk kedua lafaz ini, sila dan kilta, secara makna itu maknanya mutanna, menunjukkan jumlah dua ya, bagaimana kemarin sudah dibahas. Tapi secara lafaz dia lafaznya mufrad. Secara lafaz itu lafaznya mufrad, sila dan kilta. Sehingga kemarin untuk sila dan kilta kan tidak termasuk musanna, tapi dia mulhaq dengan musanna. Kalau memang dia secara lafaz termasuk lafaz yang mufrad, adapun secara makna itu makna musanna. Di antara dalilnya sebagai yang ditunjukkan contohnya kemarin dalam ayat ya, kilta al-jannataini atat ukulaha. Di situ kilta al-jannataini, kemudian fi'ilnya atat. Atat kan lafad mufrad. Kalau lafad misalnya apa? Atata. Tapi dalam ayat di situ disebutkan atat, lafadnya mufrad. Padahal kilta itu lafadnya mendahului sebelum fi'il adat. Ini juga apa? Kilta secara lafaz itu mufrad, tapi maknanya mutanna. Dan wallahu a'lam, penggunaan yang lebih rajih itu yang tadi, lafaznya mufrad tadi. Adapun ketika digunakan dengan lafaz mutanna juga boleh. Misalkan dalam satu kalimat kilta ada mudhofnya dengan atata, boleh. Benar. Jadi yang semacam ini boleh tetap dihukumi mufrad atau boleh dengan dihukumi mutanna, boleh. Kalau digantikan dengan dhamir atau yang lain terkait dengan itu, boleh menggunakan yang mufrad, boleh menggunakan yang mutanna. Tapi yang lebih rajih sebagaimana ditunjuk dalam ayat itu lafadznya mufrad. Wallahu a'lam. Contoh yang semacam itu adalah seperti misalnya qaumun. Qaumun. Kalau ini jamak. Qaumun itu lafadznya mufrad. Tapi maknanya jamak. Lafadznya mufrad tetapi maknanya jamak. Nah, nanti dalam penggunaannya dalam kalimat ya, bisa dengan bentuk mufrad, bisa dengan bentuk jamak. Misalkan bomir ya, diganti dengan bomir ya, nanti bisa dengan bomir yang mufrad misalnya huwa, atau bisa diganti dengan bomir yang jamak dengan hum. Jadi ada beberapa isim dalam bahasa Arab yang sifatnya seperti itu. Lafaznya mufrad, kemudian maknanya musanna atau maknanya jamak. Semacam itu. Wallahualam. Sedikit tambahan dari yang kemarin tentang kila dan jilta. Ada pertanyaan? Ya? Tidak ada, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Tanda rafa' yang berikutnya yaitu nun yang menggantikan dhamma. Di sini disebutkan judulnya niyabatun nuni 'ani dhammati, mengganti nun dari dhamma. Qala al-musannif, ada huruf shad yang tidak tercetak di situ. Shad menunjukkan apa? Ucapan musannif itu Ibnu Ajurum rahimahullah. Qala al-musannif wa amma an-nun fa takunu 'alamatan li raf'i fi fi'lil mudhari'i. Adapun nun, nun itu menjadi tanda rafa' pada fi'il mudhari'. Pada fi'il mudhari'. Nun itu menjadi tanda rafa' pada fi'il mudhari'. Idza, jika. Jadi tidak sekedar fi'il mudhari' saja, tapi ada keterangannya, ada syaratnya. Idza ittafala bihi dhamiru tasmiyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru mu'annatsatin mukhatabati. Jika fi'il mudhari' itu bersambung dengan dhamir tasmiyah, dhamir untuk musanna, aw dhamiru jam'in atau dhamir jam', aw dhamiru mu'annatsatin mukhatabati atau dhamir untuk mu'annatsah mukhatabah. Mukhatabah. Orang kedua ya, mu'annats mufrad. Dijelaskan di sini. Hada al-mawdi'u rabi'u min alamat raf'i. Ini adalah tempat keempat ya, dari tanda-tanda rafa'. An-nunu, yakni nun ya. Kemarin disebutkan tanda rafa' ada empat, itu dhamma, al-wawu, al-alifu, kemudian an-nunu. Dhamma, alif, wawu, dan nun. Nun ini tanda yang keempat di antara tanda-tanda rafa'. Ai dijelaskan di sini makna nun apa? Subutun nun, yaitu adanya nun atau tetapnya nun. Subut itu tetap. Tetap ada nun. Yaqulu, beliau musannif mengatakan tadi ya, fatakunu 'alamatan lirafa'i. Nun itu menjadi tanda untuk rafa' fil fi'lil mudhari'i pada fi'il mudhari' idza ittashala bihi dhamir at-tasmiyati. Jika dia bersambung dengan dhamir tasmiyah, dhamir untuk musanna. Penjelasannya, fi'lil mudhari'i duna fi'lil madhi wa fi'lil amri, pada fi'il mudhari'. Ya, jadi pada fi'il mudhari' duna fi'lil madhi, bukan pada fi'il madhi wa fi'lil amri, dan juga bukan pada fi'il amr. Li'anna fi'lal madhiya wa fi'lal amri ghairu mu'rabaini. Karena fi'il madhi dan fi'il amr itu tidak mu'rab, tidak mengalami perubahan keadaan huruf akhir. Bal huma mabniyani. Tetapi keduanya, fi'il madhi dan fi'il amr itu mabni, tetap keadaan huruf akhirnya, tidak berubah. Wal mu'rabu huwal mudhari'u. Yang mu'rab, yang berubah adalah mudhari' itu. Jadi pada fi'il yang mengalami perubahan yang mu'rab hanya pada mudhari' saja. Al-mudhari'u yurfa'u bin nuni fi hadhihi syuruti. Fi'il mudhari' itu rafa' dengan nun dengan syarat-syarat ini. Jadi fi'il mudhari' itu marfu' atau rafa' dengan nun dengan adanya nun dengan syarat-syarat ini, yakni idza tasala bihi dhamiru tasmiyatin au dhamiru jam'in au dhamiru muannatsatil mukhatabati. Ya. Dhamiru tasmiyatin, penjelasannya dhamir tasmiyah, dhamir untuk musanna. Sawa'un kana li mudzakkarin au li muannatsin. Sama saja apakah dhamir tasmiyah, dhamir musanna tersebut untuk mudzakkar maupun untuk muannats. Taqulu fil mudzakkari, engkau katakan pada yang mudzakkar yaf'alani, wa fil muannatsi taf'alani. Ya. Misalnya atau maksudnya wa yaf'alani, untuk memudahkan memahami maknanya tambahkan dhamir di depan. Huma yaf'alani. Ini untuk yang mudzakkar. Kemudian yang mu'anat, dia taf'alani. Kan bentuk fi'il mudhari' ini. Untuk huwa, yaf'alani. Yang mudzakkar tadi, mutanna. Kemudian dia taf'alani. Mana dhamir tasmiyahnya? Alifnya ya. Alif pada fi'il. Jadi alif pada fi'il mudhari'. Ini bomir, ya. Dan tadi bomir kasnia, artinya bomir ini untuk musanna, untuk dua orang. Berbeda dengan pada isem sebelumnya ya, persis dari bahas alif pada isem musanna itu tanda rofa, ya. Apa? Kitabani misalnya, sana yang tampak diakhiri dengan alif dan nun. Ini juga diakhir dengan alif dan nun, sama-sama digunakan untuk musanna. Tetapi kalau pada isem alifnya itu tanda rofa, ya, dan itu bentuk isem musanna menunjukkan jumlah dua. Adapun pada fi'il alifnya itu bomir, berbeda ya. Alif itu bomir, ya, sebagai fa'il, sehingga disebut bomir tasnya. Artinya dia menunjukkan untuk musanna, untuk dua orang. Jadi yang melakukan perbuatan itu dua orang. Nah, alifnya itu bomir, kemudian nunnya di sinilah, ini yang menjadi tanda rofaknya. Pada fi'il mudhari'. Sehingga tadi dikatakan jika fi'il mudhari' ini bersama dengan bomir tasniyah, yaitu bomir alif, maka tanda rofaknya dengan adanya nun di sini. Yang berikutnya, idza tasala bihi dhamiru jam'in, jika dia bersambung dengan dhamir jamak. Mislu, contoh, yaf'aluna untuk hum. Ya. Dhamiru gha'ibin, itu dhamir yang gha'ib. Hum, kan gha'ib ya. Taf'aluna. Dhamiru mukhatabin, dhamir untuk mukhatab. Jadi apa? Antum. Kila huma jam'un. Keduanya ini jamak. Hum jamak, antum juga jamak. Untuk hum menjadi yaf'aluna, antum juga taf'aluna. Ini bersama dengan dhamir jamak. Ini apa? Dhamir wawu di sini. Ini ya, wawunya itu dhamir untuk jamak. Yang sebagai fa'ilnya. Nah, ketika bersama dengan dhamir jamak, tadi tanda rofaknya dengan nun di sini. Berikutnya nanti bomir mu'annas mukhatabah yaitu taf'alina untuk anti. Allah dilanjutkan pada sholat ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelum dilanjutkan, tadi ada rawat ya, untuk yang sana, yang bomirnya keliru, bukan gua, bukan dia, bukan kan cuma ya. Jadi bukan gua dan bukan dia, dua orang itu cuma pemberinya. Dan sama lafadznya antara muzakkar dan mu'annas untuk cuma tersebut. Jadi cuma di sini itu yang muzakkar, yaf'alani, kemudian cuma yang mu'annas, taf'alani. Dan juga untuk taf'alani ini, selain digunakan untuk cuma mu'annas, dia juga digunakan untuk yang mukhotobat, mukhotob, ya, artinya antuma. Antuma, baik yang mudakar maupun yang mu'annas. Jadi bentuk taf'alani ini digunakan untuk tiga keadaan ya, huma yang mu'annas, mereka berdua perempuan, kemudian antuma mudakar, kami berdua laki-laki, dan antuma untuk mu'annas, kamu berdua perempuan. Ini satu bentuk keumuman ini. Baik. Nah, tapi kalau yang huma mudakar tadi yaf'alani dengan ya. Untuk ralat dari penjelasan yang tadi tentang bomir pada fi'il mubarak tersebut untuk yang mukannya. Jadi yang jelas di situ fi'il mubarak ini yaf'alani maupun taf'alani bersambung dengan bomir tasnya, yaitu bomir alif, maka tanda rohaknya itu dengan nun, sudah alif tersebut. Kemudian yang jamak tadi fi'il mudhari' tersambung dengan dhamir jamak, yaitu dhamir wawu, ini dhamir untuk jamak. Baik yang gha'ib dengan ya, yaf'aluna, jamak gha'ib, maupun yang mukhatab, itu di situ huruf mudhari' dengan ta. Jadi jamak dengan wawu dan mukhatab dengan ta di awalnya. Atau tadi kalau disesuaikan dengan bomber ya hum yaf'alina, ini gha'ib jamak mudzakkar, kemudian mukhatab taf'aluna dengan antum, antum taf'aluna mukhatab jamak. Jadi penyebutan bomber untuk memudahkan memahami makna atau keadaan fi'il mudhari' tersebut. Kemudian yang berikutnya tadi yang terakhir, bomir mu'annasatil mukhatabati. Bomir untuk mu'annasah, jadi satu perempuan mu'annasah, kemudian mukhatabah, orang kedua, lawan bicara. Mitu taf'alina, contohnya adalah taf'alina, kamu berbuat. Untuk anti, untuk kamu seorang perempuan. Nah, di situ dia bersambung dengan bomir mu'annasah mukhatabah. Apa bomirnya? Itu bomir ya di sini. Ketika bersambung dengan nomor ya untuk mu'annasah mukhatabah, maka tadi tanda rofaknya dengan sukun nun, dengan adanya nun di sini. Jadi fi'il-fi'il mudhari' yang seperti inilah yang tanda rofaknya dengan nun, dengan adanya huruf nun, dan itu sebagai ganti dari dhammah. Ya. Mungkin juga tambah sedikit tentang bombernya. Tadi alif, ya, sehingga nanti disebut alif tas, ya, tas mia. Jadi bomber alif untuk mutanna, untuk tas mia. Ini di sini dan di sini tadi ya. Mungkin yang di sini wawu untuk yang ro'i dan mukhatab tadi, wawu untuk jama', maka itu lazim biasa disebut dengan apa? Wawul jama'ah, nomor wawu untuk jama'. Dan di sini tadi ya untuk mu'annasah mukhatabah, ini biasa disebut dengan ya mukhatabah. Ya, untuk mengingatkan juga muroja'ah dari yang sudah belajar tentang bomir. Al-Khotob. Jadi alif tasniyah, wawul jama'ah, dan ya mukhatabah. Itu domir-domirnya. Jadi domir tasniyah atau tadi alif tasniyah, domir jama'ah atau wawul jama'ah, kemudian domir mu'annasah mukhatabah atau domir ya mukhatabah itu. Jadi fi'il-fi'il mudhari' yang bersambung dengan ketiga domir itu, maka tanda rafa'nya dengan nun. Dijelaskan sesudahnya di situ. Fal fi'lul mudhari'u idza tasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul mu'annatsatil mukhatabati, maka fi'il mudhari' jika bersambung dengan dhamir tasniyah atau alif tasniyah tadi, atau bersambung dengan dhamir jam'a yakni wawu jama'ah, atau bersambung dengan bomir mu'annasah mukhatabah atau ya mukhatabah, fa'innahu yurfa'u bisubutin nuni, maka dia itu dirafa'kan dengan adanya nun, dengan tetapnya nun. Nunnya itu sebagai tanda rafa'nya tadi. Ada pun bomir-bomir itu sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Jadi masing-masing punya kedudukan, punya fungsi. Lombernya sebagai fa'il dari fi'il, kemudian lumnya di sini sebagai tanda rofa. Pada fi'il ya, berbeda dengan yang isim tadi berbeda. Kemudian dijelaskan tadi berikutnya, yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna. Al-Khamis satu, taf'alina. Yang kelima, taf'alina. Ada berapa? Ada lima ya. Wa yuqalu li hadhihi al-af'ali al-af'alul khamisatu. Dan untuk fi'il-fi'il ini dikatakan, disebut sebagai al-af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Karena memang sebenarnya ada lima. Wa ba'dhum yaqulu, sebagian mereka para ahli bahasa mengatakan al-amtsilatul khamsatu, contoh-contoh yang lima. Sebagian mengatakan dengan istilah al-amtsilatul khamsatu, contoh-contoh yang lima. Lakin aktsaru alladzina marru 'alaina yaquluna al-af'alul khamsatu, akan tetapi kebanyakan yang kita jumpai, maru alaina, yang mereka melewati kita atau kita jumpai, yang banyak kita jumpai, mereka mengatakan al-af'alul khamsatu, itu dengan istilah ini, af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Lebih jelas, karena ini fi'il. Kalau al-amtsilah, contoh, kan umum. Nanti bisa keliru dengan isim. Sehingga kita lebih jelas, ini adalah fi'il, maka disebut dengan istilah ini al-af'alul khamsatu, fi'il-fi'il yang lima. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Yurfa'u bisubutin nuni, dirafa'kan dengan tetap adanya nun. Artinya berbuat ya, yaf'alani, mereka berdua berbuat, taf'alani. Jadi fa'ala yaf'alu artinya itu berbuat, dengan menyesuaikan. Kalau umum ya mereka jamak berbuat, anting kalian, kalau ini anti kamu seorang perempuan berbuat. Fataqulu masalan, kau katakan misalnya ar-rujulani yaf'alani, dua orang laki-laki itu berbuat. Ini berbuat sesuatu. Tahu. Ya. Dijelaskan di sini i'rabnya ar-rujulani mubtada'un. Ar-rujulani dalam kalimat ini sebagai mubtada, marfu'un bil alifi. Dia marfu' dengan alif. Kenapa? Atau bagaimana marfu' dengan alif? Ini badan alif dhammati menggantikan dhammah. Marfu' dengan alif sebagai pengganti dari dhammah, li'annahu musannan, karena dia itu isim musanna. Ini isim. Ya, Ar-rujulan isim musanna marfu' dengan alif. Ar-rujulani, alifnya itu sebagai tanda rafa'nya. Kemudian yaf'alani. Bedakan antara isim dan fi'il. Yaf'alani fi'lun mudhari'un marfu'un. Ini fi'il mudhari' yang marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun. Tanda rafa'nya adalah thubutun nun. Adanya nun di situ. Tadi adanya nun. Ini tanda rafa'nya. Wal alifu fa'ilun. Adapun alifnya di sini adalah fa'il. Itu bedanya antara isim dan fi'il. Kalau pada isim ar-rajulani alifnya itu pengganti dari dhammah sebagai tanda rafa'. Pada isim ya, isim musanna. Tapi kalau pada fi'il alifnya di sini adalah dhamir alif tadi sebagai fa'il. Dan di awal sebelumnya kemarin sudah disebutkan isim musanna hanya pada isim, jadi musanna itu hanya pada isim, tidak pada fi'il. Ya, tidak antara isim dan fi'il. Walaupun yang tampak sama, sama-sama diakhiri alif dan nun. Ya, ar-rajulani, kitabani, yaf'alani, tapi berbeda faedahnya antara alif dan nun pada isim dan pada fi'il. Berikutnya, wa taqulu, contoh yang lain. Engkau katakan misalnya, al-mar'atani taf'alani, dua orang perempuan itu berbuat. Al-mar'atani mubtada'un marfu'un, mubtada marfu', wa 'alamatu raf'ihi al-alifu, tanda rafa'nya dengan alif. Niyabatan 'ala dhammati, pengganti dari dhammah, menggantikan dhammah. Kenapa? Li'annahu musannan, karena dia itu musanna. Ya, alif pada al-mar'atani itu tanda rafa'nya. Ini isim musanna. Kemudian fi'ilnya taf'alani fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari' yang marfu' di thubutin nun, dengan thubutun nun, adanya nun. Wal alifu fa'ilun. Alifnya di sini itu fa'il. Dhamir alif tadi sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Ini. Tanda rafa'nya apa? Thubutun nun, adanya nun di sini. Contoh berikutnya, ar-rijalu yaf'aluna. Ar-rijalu mubtada'un marfu'un bidhammati. Ar-rijalu mubtada, dia marfu' dengan dhammah. Kenapa? Li'annahu jam'u taksirin, karena dia itu jamak taksir. Jamak taksir tanda rafa'nya dengan dhammah, tanda yang asli. Kemudian yaf'aluna fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun. Yaf'aluna di sini fi'il mudhari' marfu'. Tanda rafa'nya apa? Subutun nun, adanya nun di sini sebagai tanda rafa'nya. Wal wawu fa'ilun. Nah, wawunya, dhamir wawu tadi itu sebagai fa'il. Wawu jama'ah atau dhamir wawu itu sebagai fa'il. Wa taqulu, engkau katakan contoh yang lain berikutnya, antum taf'aluna. Antum taf'aluna. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berkata di surah Al-Baqarah ayat yang ke-22, wa antum ta'lamuna. Antum i'rabnya mubtada'un. Antum mubtada. Itu dhamir Kemudian fi'ilnya taf'aluna. Taf'aluna fi'lun mudhari'un marfu'un. Ini fi'il mudhari' yang marfu'. Wa alamatu rafi'i thubutun nun. Tanda rafa'nya apa? Thubutun nun, adanya nun di sini. Wal wawu, adapun wawunya fa'ilun, sebagai fa'il. Dhamir wawu ini sebagai fa'il. Ini dhamir untuk jamak tadi, dia sebagai fa'il. Kedudukannya sebagai fa'il. Yang menjadi tanda rafa' nun. Ya. Baqiya, tersisa fi'il yang kelima, yaitu apa? Taf'alina. Taqulu anti taf'alina. Engkau berbuat, engkau seorang perempuan berbuat. Anti mubtada'un. Ini mubtada. Taf'alina fi'lun mudhari'un marfu'un bitubutin nuni. Ini fi'il mudhari'un marfu' dengan adanya nun di sini. Wal ya'u, dan ya'nya di sini fa'ilun, adalah fa'il. Dhamir ya atau ya mukhatabah tadi, dia sebagai fa'il. itu pada fi'il mudhari' demikian. Berikutnya, ma huwa dalilu 'ala annahu la yurfa'u bin nuni illa hadhihi? Apa dalilnya? Apa hujahnya bahwasanya tidaklah dirafa' dengan nun ini kecuali hanya fi'il-fi'il ini? Illa hadhihi, maksudnya hadhil af'al, kecuali hanya fi'il-fi'il ini saja yang dirafa' dengan nun, tidak ada fi'il yang lain, tidak ada kata yang lain. Ad-dalilu, dalilnya, hujahnya apa? At-tatabbu' wal-istiqra'u, tatabbu' dan istiqra'. Lam najid fi kalamil Arabi, tidak kita dapati dalam ucapan orang Arab, kalam Arab, syai'an marfu'an bisubutin nuni, sesuatu yang marfu', kata-kata yang marfu' dengan subutun nun, illa hadihil af'ali, illa hadihil af'ala, kecuali fi'il-fi'il ini saja. Allati yu'abbaru anha bil af'alil khamsati, yang itu diungkapkan disebut dengan af'alil khamsah. Yu'abbaru disebut, diungkapkan, diistilahkan dengan al-af'alil khamsah. Fahadihi turfa'u bisubutin nuni, maka ini fi'il-fi'il yang lima ini marfu' dengan subutun nun, dengan adanya nun ini tadi. Wal wawu fa'ilun, adapun wawu itu fa'il. Maksudnya ini wawu tadi ya, atau alif, atau ya, itu adalah fa'il. Wallahu a'lam. Kepada af'al khamsah. Ada yang ditanyakan dari ini? Jadi perhatikan masing-masing antara isen dengan fi'il berbeda. Walaupun yang tampak secara zahir sama, tetapi faedahnya berbeda, fungsinya berbeda. Tidak sesuatu yang sama itu mesti sama secara mutlak. Dalam bahasa Arab ya, nanti huruf-huruf yang sama itu tidak mesti, nanti maknanya juga sama, bisa berbeda-beda seperti di sini ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan berikutnya. Mungkin sekedar apa ya, nanti untuk membuktikan ya, membuktikan yang menjadi tanda-tanda tadi ya, untuk musanna dengan alif, tanda rofaknya, kemudian tadi af'alul khamsah dengan nun. Nanti pada pembahasan i'rab yang berikutnya nanti akan tampak yang menjadi tanda itu yang berubah ya. Yang dikatakan tanda itu ketika i'rabnya berubah, maka tandanya berubah. Nanti perhatikan pada musanna yang mengalami perubahan tanda pada alifnya di sini akan berubah. Kalau nunnya tetap nun, tapi alifnya nanti berubah menjadi ya, menjadi kitabaini. Berarti ini tandanya di sini. Pada af'alul khamsah nanti kalau i'rabnya berubah, nanti yang berubah pada nunnya tadi, nunnya akan hilang. Adapun domir-domir ini akan tetap ada. Alif, tasniyah, wawu jama'ah, ya mukhatabah pada fi'il-fi'il ini akan tetap ada. Tapi nunnya akan hilang kalau i'rabnya berubah dari rofa ke nasab atau yang jazm. Itu bukti, maksudnya tandanya memang ini. Jadi yang disebut tanda nanti yang mengalami perubahan, kalau i'rabnya berubah, tanda itu yang berubah. Itu yang disebut tanda ya. Kalau tetap sama berarti itu bukan tanda. Nanti bisa diperhatikan pada pembahasan nasab dan juga yang sesudahnya. Berikutnya, as'ilatun, beberapa pertanyaan terkait dengan ini. Mimma takunu fihi alamatu raf'i subutun nuni huwal fi'lul mudhari'u. Dari kata-kata yang keadaan padanya, yakni tanda rafa' dengan subutun nun, huwa al-fi'lul mudhari'u, yaitu fi'il mudhari'. Maksudnya kata-kata yang tanda rafa'nya itu dengan subutun nun adalah fi'il mudhari'. wala yu'rabu min al-af'ali illa al-mudari'u faqat. Dan tidaklah di i'rab di antara fi'il-fi'il yang ada kecuali hanya mudari' saja. Fi'il madhi dan fi'il amr tidak. Tidak mu'rab ya. Dia mabni, keduanya mabni. Kemudian tadi mudari'nya bagaimana? Idza tasala bihi dhamirut tasniyati. Jika fi'il mudari' itu bersambung dengan dhamir tasniyah. Misaluhu yaf'alani taf'alani. Au dhamiru jam'in atau bersambung dengan dhamir jamak. Yaf'aluna taf'aluna. Au dhamirul mu'annatsatil mukhatabati atau bersambung dengan dhamir mu'annatsah mukhatabah. Yakni taf'alina. Dimana tusamma hadhihi al-af'alu? Dengan apa fi'il-fi'il ini dinamakan? Tusamma al-af'al al-khamsata, dinamakan dengan fi'il-fi'il yang lima. Af'al al-khamsah. Jadi pada isim kemarin ada asma al-khamsah, ada isim-isim yang lima. Pada fi'il juga ada af'al al-khamsah, fi'il-fi'il yang lima. A'rif, i'rabkan. Yaf'alani fi'lun mudari'un marfu'un. Fi'il mudari' marfu' disebutin nuni dengan adanya nun. Rafa' atau marfu' dengan adanya nun. Itu sebagai tanda rafa'nya. Nun tersebut. Wal alifu fa'ilun. Adapun alif itu sebagai fa'ilnya. Contoh berikutnya. Ar-rijalu yaqumu. Ar-rijalu mubtada'un. Marfu'un bi-dhammati. Ar-rijalu ini mubtada'. Dia marfu' bi-dhammati dengan dhammah. Li'annahu jam'u taksirin. Karena dia itu jamak taksir. Ya, ini isim ya. Dia marfu' dengan dhammah karena jamak taksir. Kemudian dalam kalimat tadi, ar-rijalu yaqumu. Tentang fi'ilnya bagaimana? Yaqumu ghairu sahihin. Ini tidak benar. Dalam kalimat tersebut, kalau mengatakan dengan kalimat ini, dengan bentuk fi'il seperti ini, ar-rijalu yaqumu, ini ghairu sahih, tidak benar. Was-sahihu, yang benar, yaqumuna. Yaqumuna fi'lun mudhari'un marfu'un bi tsubutin nun. Dia fi'il mudhari' yang marfu' dengan tanda apa? Tsubutun nun, dengan adanya nun. Sehingga harus ada nun, harus menjadi yaqumuna, ada nunnya. Kalau hanya yaqumu tidak ada nun, maka tidak benar. Ini ghairu sahih. Wal wawu fa'ilun, adapun wawunya di situ pada yaqumuna tadi ya, sebagai fa'il. Tukhatibul mar'ata, engkau berbicara pada perempuan, suatu orang perempuan. Fataqulu laha, lalu engkau mengatakan padanya, anti taqumina, kamu berdiri. Ucapan pada seorang perempuan, kamu berdiri. Anti taqumina. I'rabnya bagaimana? Anti mubtada'un. Sebagai mubtada. Kemudian taqumina, fi'il tersebut, fi'lun mubari'un marfu'un, adalah fi'il mubari' yang marfu' bi tsubutin nuni, dengan adanya nun. Wal ya'u fa'ilun, adapun ya'nya tadi sebagai fa'il. Jadi tanda rafa'nya dengan nun, kemudian ya'nya tadi sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Lalu qala qa'ilun, seandainya seorang mengatakan anti taqumi, ya engkau berdiri, tadi dikatakan pada seorang perempuan, tapi kalimatnya seperti ini, anti taqumi wa hadzafan nuna, dan dia membuang, orang-orang yang mengatakan tadi ya, dia membuang nunnya, tidak mengatakan taqumina tapi mengatakan taqumi dengan membuang huruf nun yang di akhir. Hadza sahihun, ini benar. Apakah ini benar? La, tidak. Ya, tidak benar. Dimana? Kenapa? Li'annahu marfu'un. Karena dia itu marfu'. Jadi dalam kalimat ini, fi'il taqumina itu marfu'. Tidak ada sesuatu yang menyebabkan dia berubah dari marfu'nya. Tetap keadaannya marfu'. Tidak mansub, tidak majzum. Dia tetap marfu'. Nah, kalau dia marfu' bagaimana? Wal fi'lul mudhari'u idza tasala bihi ya'ul mukhatabati yajibu fihi tsubutun nuni. Kalau dia itu marfu', maka fi'il mudhari' yang marfu' itu jika bersama dengan ya' mukhatabah wajib dengan tsubutun nun, dengan adanya nun tersebut. Jadi tidak boleh mengatakan anti taqumi, harus anti taquminna. Karena dalam kalimat tersebut dia marfu. Dan di sini dalam awal-awal pelajaran ini, mukadimah jurumiyah ini, awal-awal dibahas dulu tentang tanda-tandanya dulu ya, tanda rofa ini, kemudian nanti tanda nasab ini. Ya. Belum dijelaskan tentang sebab-sebab, mungkin sebab marfu'nya apa, sebab rofa'nya apa, sebab nasab-nya apa, itu belum. Nanti sesudah menyelesaikan tentang tanda-tanda i'rab, baru akan dijelaskan bagaimana atau mengapa dia marfu. Jadi untuk sementara memang tidak dijelaskan sebab marfu'nya kenapa. Takunina, kenapa dia marfu? Kenapa tidak boleh takuni? Nanti akan dibahas pada pelajaran bersama mendatang kalau sudah sampai pada waktunya insyaallah. Jadi untuk awal ini baru dibahas tentang tanda-tandanya dulu. Tanda rofa' ini. Ya, ada dhammah, wawu, alif, dan nun. Nanti tanda nasab ada beberapa, tanda jar dan tanda jazm juga demikian. Jadi tanda-tandanya dulu dipelajari, baru sesudah itu akan dibahas di pelajaran tentang tempat-tempat rofa', tempat-tempat nasab, dan seterusnya. Dan juga yang perlu diperhatikan, tadi dalam beberapa contoh sudah ditunjukkan cara-cara meng-i'rab satu kata dalam kalimat. Ya. Misalkan taf'aluna fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nuni, semacam itu ya. Kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk meng-i'rab satu kata dalam kalimat dengan contoh seperti itu. Jadi juga perlu diperhatikan, penting itu diperhatikan untuk meng-i'rab satu kata dalam sebuah kalimat. Di beberapa kitab juga demikian. Ya, intinya seperti itu. Mubtada'un marfu'un bil alifi, niyabatan aibommati, kenapa li'annahu musannan, yaf'alani fi'lun mudhari'un marfu'un wa'alamatu raf'ihi thubutun nuni, dan seterusnya. Jadi itu kalimat-kalimat yang digunakan untuk meng-i'rab suatu kata. Ya, semacam itu. Di apa? Mulai dibiasakan, dihafalkan, dididani, dibiasakan dengan kalimat-kalimat semacam itu untuk meng-i'rab suatu kata dalam kalimat. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Jadi untuk tanda-tanda rofa' ada 4. Sudah dibahas semuanya, yaitu dhammah, wawu, alif, dan nun. Kemudian tambah sedikit ya. Yang berikutnya, kalau tidak ada kita tambah sedikit. Sesudah tanda rofa', maka jenis i'rab yang berikutnya yaitu an-nasbu nasab. Dan disebutkan dulu tanda-tandanya. Kalau tanda rofa ada 4. Alamatun nasbi arba, ada 4. Alamatun rofi arba, ada 4. Yang berikutnya alamatun nasbi, tanda-tanda nasab. Qala, itu ada sab yang tidak tercetak ya. Qala al-musannifu, berkata musannif yani Ibnu Ajurum rahimahullah, walin nasbi khamsu alamatin, pada nasab jenis i'rab yang kedua nasab, khamsu alamatin, ada 5 tanda. 5 ya, 5 tanda, yakni al fathatu fathah, wal alifu alif, wal kasratu kasrah, wal ya'u ya, wa hatfun nuni, dan membuang huruf nun. Hatfu membuang huruf nun. Jadi membuang nun sebagai tanda untuk nasabnya. Jadi ada 5 untuk tanda nasab. Fathah, alif, kasrah, ya, dan hatfun nun. Qala asy-syarih, itu ada huruf syin yang tidak tercetak. Berkata asy-syarih, yakni Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, an-nashbu ahadu anwa'il i'rabi. Nasab itu adalah salah satu dari jenis-jenis i'rab. Salah satu di antara macam-macam i'rab. Kemarin ada berapa i'rab? Ada empat ya. Rafa', an-nashbu, al-khafd atau al-jar, dan al-jazm. Tapi nasab salah satu dari jenis-jenis i'rab tersebut. Kemudian aqsamul i'rabi, ya ini dijelaskan macam-macam i'rab ya. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ya. Intahal kalamu an raf'i. Pembicaraan sudah selesai tentang rafa'. Ini. Wa sara raf'u wa lahu kam alamatan, dan rafa' itu sudah dia mempunyai berapa tanda? Arba'u alamatin, ada empat tanda. Ad-dhammatu dhammah, wal wawu wawu, wal alifu alif, wan nunu dan nun atau subutun nun. Jadi rafa' sudah dibahas, sudah selesai pembahasannya. Dia mempunyai berapa? Ada empat tanda. Dhammah, wawu, alif dan nun. Kemudian yang berikutnya, walin nasbi, adapun pada nasab, khamsu alamatin, ada lima tanda. Walladhi dalla 'alaiha at-tatabbu wal istiqra'u, dan yang menunjukkan hal itu, yang menjadi hujjah, yang menjadi dalil, lima tanda nasab adalah apa? Tatabbu' dan istiqra'. Jadi selalu ini yang menjadi hujjahnya, yang menjadi dalilnya, tatabbu' dan istiqra'. Ya. Li'anna ulama al-arabiyyati, karena para ulama bahasa Arab rahimahumullah, tatabba'u kalam al-arabi, mereka memeriksa, meneliti dengan seksama, dengan cermat, ya. Kalam al-arabi, ucapan bangsa Arab, ya. Fawajadu annal mansuba la yakhruju an hadhihi al-asya'il khamsati. Mereka lalu mereka mendapati bahwasanya kata yang mansub, kata yang mansub, kata ya secara umum ya, mencakup isim dan fi'il, kata yang mansub itu tidak keluar dari dari lima macam ini. Kata yang mansub, kata-kata yang mansub tidak keluar dari lima macam tanda ini. Al-fathatu yakni fathah, wa hiya al-aslu, dan itu adalah yang asal. Tanda nasab yang asal adalah fathah. Wal baqi, sisanya, niyabatun anha, adalah pengganti dari fathah, yakni al-alifu alif, wal kasratu kasrah, wal ya'u ya, wa hadfu nuni, dan membuang huruf nun. Ya. Lam yakul, beliau tidak mengatakan subutun nuni, tidak mengatakan dengan subutun nun, tetapnya nun, adanya nun. Kenapa? Li'anna subutan nuni alamatun lirrafi, karena subutun nun adalah tanda untuk rafa'. Lakin alamatun nasbi hadfun nuni, akan tetapi untuk tanda nasab itu dengan hadfun nuni, dengan membuang huruf nun. Jadi untuk nasab ada lima. Alif, fathah, yang asli itu ya, fathah, alif, asrah, ya, dan hadfun nun. Dihafalkan ya. Yang rofa kemarin dihafalkan, dan tempat-tempatnya hafalkan. Yang nasab juga demikian. Ya, mumpung masih sedikit, mulai dihafalkan, dipahami. Dan minggu selesai baru menghafal. Sedikit-sedikit dihafalkan, dipahami. Dan nanti bagaimana yang rofa pada masing-masing tanda tadi akan ada tempat-tempatnya. Yang nasab juga demikian. Fathah, alif, kasrah, ya, dan hadfun nun akan ada tempat-tempatnya. Akan dibahas pada pembahasan berikutnya, di situ mawadhi'ul fathah, tempat-tempat fathah. Insyaallah akan kita lanjutkan saja pada waktu yang akan datang, ya, tentang tempat-tempat fathah sebagai tanda asli dari nasab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang ditanyakan, disampaikan. Kalau tidak ada, malam ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu'alam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.